yustannu ta'ziyatul musabi bil bil mayt wa hathuhu 'ala as-sabri wad du'a'i lil mayt lima rawa ibnu majah bisnadihi thiqat an 'Amr bin Hazm marfu'an ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah 'azza wa jalla min hulalil karamah yawm al-qiyamah. Waradat bima'annahu ahadith, disunatkan untuk menta'ziyah orang yang ditimpa oleh musibah kematian. Apa itu ta'ziyah? Kalau bagi kita ta'ziyah itu yang dilakukan oleh orang umum adalah datang ramai-ramai ke rumah duka, ngumpul-ngumpul di tempat yang lain, ada yang makan-makan, di sebagian tempat ada yang hanya pengajian saja, di tempat yang lain ada seperti pesta. Itu gambaran ta'ziah yang ada sekarang. Tapi bagaimana ta'ziah itu sebenarnya? Ta'ziah dari kata-kata, dari kata azza yu'azzi. Itu maknanya tasliyah, menghibur. Menghibur kalau begitu dengan organ. Ya? Kami temukan ketika kita mengantarkan bantuan ke Palu, ya, ke Palu, ada bagian yang jauh keluar dari kota Palu itu, kematian mereka pakai organ. Mungkin dipahami bahwasanya menghibur itu harus dengan itu, musik. Ya. Ini salah mengartikan ta'ziah. Ta'ziah adalah menghilangkan rasa kesedihan dengan mendorongnya untuk bersabar. Mendorongnya untuk bersabar atas musibah. Ya. Menghibur orang yang sedang gundah gulana, dibawa pelawak ke situ gimana? Hah? Terhibur gak dia? Atau selaras gak model hiburan yang dibawa kepada orang yang ditimpa musibah? Tidak cocok. Apakah kita di bagian di rumah orang yang sedang di musibah, ada yang bersedih, lalu kita ketawa-ketawa? Ya? Harus dengan apa namanya tadi, dengan organ tunggal? Enggak cocok, walaupun mungkin gambaran bagi orang itu adalah hiburan. Nah, maka hiburan itu adalah mendorongnya untuk bersabar. Mendoakan si mayit. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanadnya semua jadah thiqat, orang-orang terpercaya, dari Amr bin Hazm, hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin yang menghibur saudaranya disebabkan oleh musibah, yang melakukan ta'ziah, yakni menghiburnya, memberikan rasa kesabaran, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, Tidaklah seorang mukmin melakukan hal itu kecuali Allah akan pakaikan kepadanya perhiasan kehormatan atau pakaian kehormatan pada hari kiamat. Dengan mana yang senada, terdapat hadis-hadis yang banyak. Ini adalah fadilat dari orang yang mentakziah orang kena musibah. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashir sabirin. Sungguh kami telah menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, dan kurang dari harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, di mana mereka apabila ditimpa musibah kepada mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Wa lafdu ta'ziyah, lafaz ta'ziyah yang kita ucapkan, ungkapan yang kita sebutkan, ayyakul, tidaklah dia mengucapkan, a'azamallahu ajraka wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ini yang dituliskan oleh Syekh di sini. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan memperindah azaak, yakni rasa kesedihan ini menjadi baik dan diampuni bagi mayatmu. Adapun lafaz dari Nabi SAW yang beliau ucapkan kepada putri beliau ketika salah satu dari cucunya meninggal dunia. Apa kata Nabi? Lillahi ma'a'ta walillahi ma'akhad wa kullu syai'in indahu ila ajali musamma isbiri wahtasibi. Hanya milik Allah apa yang dia beri. Hanya milik Allah apa yang dia ambil. Allah beri, itu milik Allah. Allah ambil, milik Allah. Segala sesuatu di sisi Allah ada batas waktunya. Bersabar dan harapkanlah pahala. Maka diajar oleh Nabi SAW bagi orang yang ditimpa musibah, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia katakan Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ketika seorang ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, lalu ini namanya kalimat tarujjuk. Lalu dia mengatakan, ya Allah, beri aku pahala dalam musibah ini dan beri ganti bagiku yang lebih baik. Wala yanbaghil julusu lil azai wal i'lanu an dhalik kama yaf'alu ba'du an-nas al-yawm. Tidaklah sepantasnya duduk di dalam bertakziah. Dan ini sudah disenyali oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Apa kata Imam Syafi'i? Wa akrahu at-tajammu' fi ta'ziyah. Aku tidak menyukai berkumpul-kumpul di dalam bertakziah. Itu Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dalam bab apa yang dilakukan setelah dikuburkan. Wal i'lan an dhalik, mengi'lankan akan ta'ziah ini sebagaimana yang banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini. Jadi ta'ziah adalah memberikan hiburan, memberikan kesabaran baik pada saat kematian. Pada hari kematian, mayatnya masih ada, kita berikan kesabaran, itu sudah ta'ziah. Atau setelah dikuburkan, Imam Syafi'i mengutamakan setelah dikuburkan. Kenapa? Karena kalau ketika mayat masih ada, hati ini masih sibuk, pikiran masih sibuk. Tapi setelah selesai dikuburkan, maka kita bisa mengatakan, mungkin ketemu di masjid, kita katakan, Pak, saya mendengar kemalangan. Ya, kita katakan, lillahi ma'ata, hanya milik Allah apa yang dia beri, hanya milik Allah apa yang dia ambil. Segala sesuatu ada batas waktunya. Maka bersabar dan harapkan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sabar ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala kepada bapak dan ibu yang ditinggalkan, diberikan kesabaran, dan semoga Allah mengampuni bagi yang pergi. Ya, itu adalah bentuk ta'ziah, itu namanya ta'ziah. Berpapasan di jalan, kita sampaikan, ketemu di pasar, atau via telepon, kita telepon, atau via WA sekarang, itu sudah ta'ziah. Tidak mesti harus hadir di rumahnya. Kalau kita kompromikan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang mana beliau tidak menyukai kalau kumpul-kumpul, karena kumpul-kumpul itu mengingatkan pada hari kematian. Karena pada hari kematian orang berkumpul semuanya. Kita mau pengen menghibur, ternyata ada kesedihan yang muncul. ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. Dianjurkan dibuatkan makanan untuk keluarga yang malang, keluarga mayit, dikirimkan makanan kepada mereka. Nah, ini perlu kita marakkan. Ya, mungkin mudah-mudahan dari KPJ sudah mulai, mudah-mudahan. Ya, yang apa yang kita, mari kita kembali mengatur. Ya, alhamdulillah untuk fasilitas dari kendaraan ambulan gratis, alhamdulillah ada. Tiga, mari kita kembali menyusun kembali untuk pelaksanaan. Pelaksanaan pemandian, pekafanan, penyulatan dan penguburan, walaupun di kuburan umum. Kemudian apa yang kita lakukan setelah ya dikuburkan, yaitu membuatkan makanan untuk keluarga yang meninggal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Faqad ja'ahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi Ja'far ketika dia mati syahid dalam peperangan. Ya. Otomatis keluarga-keluarga beliau akan bersedih. Apa kata Nabi? Sungguh telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Sedih itu menjadikan hati sedih sibuk. Ya, pikirannya sibuk. Tak sempat mengurus. Maka adalah ada yang mengurusnya. Ada yang mengantarkan makanan. Tak mesti dia buatkan dia. Rumah makan banyak loh. Ya, kirim makanan. Kurang lebih berapa mereka? Masya Allah, kalau di Pekanbaru itu sudah mulai berjalan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di Padang ini bisa kita jalankan juga. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Min anna ahlal baiti yuhayyi'una makanan liijtima'in nas 'indahum. Wasna'una ta'ama wa yasta'jiruna al-muqri'ina litilawati al-Qur'an wa yatahammaluna fi dhalika takalif maliyah. Fahada minal ma'atim al-muharramah al-mubtada'ah. Adapun yang sebagian manusia sekarang membuatnya, di mana keluarga yang malang, keluarga mayit, menyiapkan tempat untuk berkumpulnya manusia di tempat itu. Sengaja dibuatkan. Lalu mereka, keluarga itu, membuatkan makanan. Ya. Dan mereka sewa orang-orang yang membaca Al-Quran. Sehingga mereka harus memikul dalam pelaksanaan itu biaya yang tinggi. Takalif maliyah. Ya, biaya-biaya. Maka ini merupakan ma'atimul muharramah. Ini adalah bentuk acara yang diharamkan, mubtada'ah, yang hal yang baru. Yang tidak ada diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, tidak pernah lakukan oleh para sahabat. Ya. Kalau itu adalah terbaik, tentu mereka telah dahulu melakukannya. Lima rawi Imam Ahmad an Jarir bin Abdullah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah, dia mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-baiti wa sana'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyah. Isnaduhu thiqat. Kami menghitung atau menggolongkan berkumpul di rumah si mayat, keluarga mayat, dan membuat makanan setelah dikuburkan mayat itu bagian dari bentuk peratapan. Siapa yang mengatakan itu? Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya adalah thiqat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jam'u ahli al-musibati an-nasa 'ala ta'amihim liqra'u wa yahdu lah laysa ma'rufan 'inda as-salaf wa qad karihahu tawa'ifu min ahli al-'ilmi min ghairi wajhin. Intaha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan keluarga musibah mengumpulkan manusia untuk diberikan makanan kepada mereka dan mereka membaca, yakni baca Al-Quran, memberikan hadiah, menghadiahkan kepada si mayat. Hal ini tidaklah pernah dikenal di kalangan para salaf yang terdahulu. Salaf adalah orang yang terdahulu. dan sekelompok ahlul ilmi ulama telah membencinya. Ya, min ghairi wajhin, tidak hanya dari satu sisi saja. Banyak sisi yang menjadikan mereka makruh. So, di antaranya adalah yang kita katakan bahwa Imam Syafi'i membenci itu berkumpul-kumpul seperti itu. Qala Turtusi, fa ammal ma'atim, adapun perayaan kematian, fa mamnu'atun bi ijma'il ulama, maka itu adalah dilarang sepakat ulama. Wal ma'tam huwa, ma'tam itu adalah al-istima' 'ala al-musibah, berkumpul-kumpul karena musibah. Yakni merayakan musibah. Ya. Wa huwa bid'atun munkarah, dia adalah bid'ah yang munkar. Lam yunqal fihi syai'un, tidak ada satu pun riwayat yang dinukilkan dalam masalah ini. Wa kadza ma ba'dahu min al-ijtima' fi ath-thani wa ath-thalith wa ar-rabi' wa as-sabi' wa ash-shahr wa as-sanah fa huwa ta'bah. Begitu perkumpulan setelahnya, baik pada hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh, ke satu bulan, setahun, dia adalah tamah, ini adalah musibah kiamat. Ya, wa in kana min tarikati wa fil warasati mahjurun alaihi aw lam aw man lam ya'zan harma fi'luhu wa harma al-aql minhu intaha. Wa in kana min at-tarikah, kalau seandainya itu adalah dari uang tadi, adalah dari peninggalan harta si mayat. Wa fil warathah, dan dilakukan oleh para ahli waris. Mahjurun alaihi au man lam ya'dan au di dalam warathah, di dalam maaf, di dalam ahli waris mahjurun alih, ya terhalang atau dibatasi dia, atau yang tidak, atau tidak mengizinkan. Misalkan ada dalam ahli waris itu tidak mengizinkan pelaksanaan tersebut, maka perbuatan itu adalah haram dan memakan hartanya adalah haram. Memakan makanan itu adalah haram. Karena mengambilkan harta, karena harta peninggalan itu adalah hak ahli waris. Ya. Nah, ada yang tidak setuju, berarti kita mengambil hartanya. Wa tustahabbu ziyaratul quburi lirijali khasatan. Dianjurkan untuk menziarahi kubur bagi laki-laki khususnya. Jadi tidak dilarang ziarah kubur. Ya. Kalau ada orang mengatakan Wahabi melarang ziarah kubur, lihat itu. Baqi' terbuka. Ma'lah juga terbuka bagi siapa yang menziarahinya. Maka dianjurkan bagi laki-laki itu menziarahi kubur li'ajil i'tibar wa itti'am, dalam rangka untuk mengambil pelajaran dan sebagai nasihat terhadap diri. Wa li'ajil du'a lil amwat wal istighfar lahum, dan juga gara-gara atau untuk doa, mendoakan si mayat dan minta ampunkan untuk si mayat. Itu tujuannya. bukan dalam rangka berdoa kepada si mayat, tapi mendoakan si mayat. Si mayat sangat membutuhkan doa orang yang hidup, bukan orang yang hidup butuh doanya si mayat. Mereka sangat membutuhkan kepada istighfar kita untuk mereka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka ziarailah. Rawahu Muslim dan Tirmidzi. Wazad, dan dia tambah, fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena menziarahi kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Wa yakunu dzalika biduni safar. Maka ziarah itu tanpa melakukan safar, perjalanan jauh. Tidak bersafar. Ya. Fa ziyaratul qubur tustahabbu bi thalathati syurut. Ziarah kubur dianjurkan dengan tiga syarat. Ayakuna zairu minar rijali lan nisa. Ndaklah yang menziarahi itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allah zairatil qubur. Karena Nabi bersabda, Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Dalam masalah wanita menziarah kubur terjadi perbedaan pandang ulama. Dasar dari perbedaannya ini adalah penilaian terhadap hadis, kevalidannya. Ya. Yang kedua, antakuna biduni safar. Yaitu ziarah itu tanpa melakukan perjalanan jauh. Yani bukan kesengajaan kita bersafar itu untuk menziarahi kubur. Seperti orang ke Madinah misalkan. Dari sini dia bukan untuk berniat menziarahi kubur Nabi, tapi menziarahi apa? Masjid Nabi. Setelah sampai di sana, baru dia menziarahi kuburan Nabi, dua orang sahabatnya, para sahabat di masjid di kuburan Baqi. Karena Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersafar, ya, kecuali pada tiga masjid. Jadi kunjungan kita kepada masjidnya, ziarah kita ke masjidnya. Yang membedakan antara orang yang punya niatnya menziarahi kuburan Nabi dengan menziarahi masjid adalah pada pelaksanaan yang pertama yang dia lakukan apa. Orang yang niatnya menziarahi masjid Nabi, maka dia lakukan pertama adalah sholat dua rakaat di Masjid Nabawi. Setelah itu baru dia menziarahi kuburan Nabi. Orang niatnya adalah menziarahi kuburan Nabi, maka dia ziarah kuburan Nabi dulu, baru dia sholat.

Baik, yang ketiga, ayakunal qasdu minha al-i'tibaru wal-i'ti'adu wal-du'au lil-amwat. Adalah tujuan dari menziarahi itu adalah mengambil pelajaran, nasihat terhadap diri, dan mendoakan si mayat. وإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريغ القربات من الموتى فهذه الزيارة بدعية شركية. Kalau maksud dari menziarah itu adalah mengambil keberkahan dari kuburan, dan dari dinding-dinding kubur, dan meminta terpenuhinya hajat, dan lapangnya kesempitan, diminta dari si mayat, maka ini adalah ziarah bid'iyah yang bernuansa syirik. Qala Syekhul Islam Taimiyah, زيارة القبور على نوعين. من زيارة القبور itu ada dua jenis, شرعية وبدعية. Yang pertama adalah secara syar'i, yang kedua secara bid'ah. Adapun yang syar'iyah, yang sesuai dengan syariat, al-maqsudu biha, maksud dari berziarah itu, assalamu alal mayyit, mengucapkan salam kepada mayyit, yaitu mendoakannya. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya, mengucapkan salam. Waddu'a'u lahu, dan mendoakannya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, dan seterusnya. كما يقصد بالصلاة على جنازته sebagaimana yang dimaksud untuk menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah itu apa gunanya? Ya, untuk mendoakannya. من غير شد الرحل الرحل, tanpa melakukan perjalanan yang jauh. Ini yang syar'i. Adapun yang bersifat bid'i, ada unsur bid'ahnya. Ayakuna qasdu zairi ayatluba hawaijahu min dhalikal mayyit. Bahwa maksud dari orang yang menziarahi itu adalah memohon kebutuhannya dari si mayat tersebut, supaya kebutuhannya terpenuhi. Wahada syirkun akbar, ini syirik besar, karena meminta kepada selain Allah. Wa yaqsidu ad-du'a 'inda qabrihi, dan dia maksudkan untuk berdoa di dekat kuburan. Kalau tadi meminta kepada si mayat. Ini syirik besar. Atau berdoa, kepada siapa dia berdoa? Kepada si mayat, jatuh syirik. Kalau dia berdoa kepada Allah di dekat kuburan, ya, au doa bihi, atau dia berdoa dengannya, ya, wa hadza bid'atun munkarah, ini adalah bid'ah yang munkar, wasilatun ila syirk, ini adalah sarana yang menghantar kepada syirik. Tapi kalau yang diibadati orang yang di kuburan, syirik. Tawaf. Tawaf di kuburan. Tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Itu tawaf yang syar'i. Lalu dia sekarang tawaf dia di kuburan. Jika dia tawaf di kuburan untuk mendekatkan dirinya kepada si mayat, apa jatuhnya? Syirik besar. Tapi kalau dia tawaf untuk beribadah kepada Allah di kuburan, bid'ah. Dia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Jadi maksudnya pelaksanaan yang syar'inya adalah di tawaf mendekatkan diri kepada Allah adalah di Ka'bah. Ya. Tapi dia adalah sarana yang akan menghantar kepada syirik. Maka menutupnya itu adalah saddul dzari'ah. Menutup celah untuk menghantar kepada syirik. Walaysa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang seperti itu bukanlah dari sunnah Nabi, ya, yaitu berdoa, beribadah kepada Allah tapi dekat kuburan. Walastahabbahu ahadun minas salafil min salafal ummati wa aimmatiha. Tak seorang pun dari dari yang terdahulu dari umat ini dan imam-imamnya yang menganggap baik perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala. Jadi kita perlu, ya, menekankan bahwasanya menziarah kubur itu disunatkan. Ya. Tapi kapan yang dilarang? Apabila di situ berbaur syirik. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita masuk di dalam tanya jawab. Apakah boleh Ustaz setiap ziarah kubur dilakukan solat jenazah? Oh, sebelumnya, ya. Tidak, solat jenazahnya sekali. Solat jenazahnya hanya sekali. Setiap ziarah, Nabi tidak menyolatkan orang yang dikuburan. Yang pernah Nabi lakukan ketika beliau tidak menyolatkannya di, ya, sebelum dikuburkan, beliau solatkan di kuburannya. Yang kita doakan adalah doa untuk, yang kita ucapkan adalah doa untuk si si mayat. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Dan tidak dibaca Al-Fatihah di sana, karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kita usahakan pertanyaannya sesuai dengan pembahasan kita ya. Jika warga di kampung tidak sesuai dengan kita karena kita mengatakan bahwa tahlilan kematian itu adalah salah, bagaimana sikap kita? Ya sudah, jangan kita ikuti apa yang mereka lakukan. Di tempat saya diadakan arisan kematian, yang mana setiap bulan dari yang ikut arisan ada iuran yang dibayarkan. Iuran ini dipakai ketika misalnya salah satu dari peserta arisan mengalami kemalangan, maka dari anggota arisan yang lain memasakkan masakan untuk orang lain yang tengah ditimpa kemalangan tersebut. Apakah ini dibolehkan? Kalau dia semacam kelaziman, tidak boleh. Ya, akan tetapi kalau seandainya adalah bersifat umum, itu maka bisa dikatakan dengan ta'awun. Ada kas umum untuk penyelenggaraan dimakan juga konsi kematian lah, tapi bersifat umum. Lalu kalau seandainya ada yang meninggal dari warga di situ, mau ikut dia atau tidak ikut dia di konsi itu, ya dikasih makanan, ya maka itu yang lebih baik. Tapi kalau hanya dipakai adalah orang ikut konsi kematian aja, ya maka tentu ini tidak baik. Apakah wanita memang tidak boleh sama sekali untuk menziarahi kubur, Buya? Saya sudah sampaikan tadi bahwa terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Ulama-ulama di Arab Saudi lebih memperkuat dalil yang di mana adanya laknat dari Allah bagi wanita-wanita penziarah kubur. Atau dalam riwayat yang lain adalah la'anallahu zawwaratil kubur, wanita-wanita yang sering menziarahi kubur. Karena ada sebagian dari dalil dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa ada wanita yang datang, di antaranya yang anaknya meninggal dunia, pergi dia ke kuburan anaknya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di belakangnya, Nabi menyuruhnya untuk bersabar. Tapi dia malah menyuruh Nabi, pergi, engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Besoknya diberitahukan kepada dia bahwasanya yang melarang dia itu adalah Rasulullah. Ya, lalu dia pergi mendatangi Rasulullah setelah itu. Nah, di antara ulama mengatakan, cuma lihat, dia kan datang menziarahi kubur. Nah, kalau kita lihat itu adalah kasus-kasus orang-orang tertentu, gitu loh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat, kalau kita lihat secara umum, bahwasanya wanita itu pada umumnya adalah orang yang lemah, perasaan yang lemah. Begitu juga wanita juga dilarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummi Athiyah, dilarang untuk menghantar mayat ya ke kuburan. Jadi saya katakan ini adalah permasalahan yang dipersilih sekali ulama ya. Maka kita lihat mana yang lebih dekat kepada dalil, itu yang kita ambil. Ini ada pertanyaan dari akhwat, masih sama dengan tadi ya. Apakah tidak mengapa kita ikut ziarah kubur namun di sana ada sebagian keluarga yang membaca Al-Qur'an, Fatihah dan itu mendiang di dalam kubur, memberi bunga-bunga. Apakah anak sebaiknya ikut atau menolak untuk tidak ikut? Jangan ikut. Ya. Karena ini semua yang dilakukannya tidak ada syariatnya. Tambah lagi kita sebutkan tadi adalah dalam permasalahan ziarah kubur perempuan. Ketika hujan lebat lalu terjadi banjir disertai luapan lumpur dari dalam got, apakah air genangan hujan itu sudah bersifat najis? Gimana? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Apabila airnya lebih dari dua kullah tidak terpengaruh oleh najis. Ini banjir berapa kullah? Ya, mengalir lagi. Anda mudi dari Pekanbaru. Ayah sudah meninggal, meninggalkan warisan satu rumah, satu buah rumah dan sedikit tanah di samping rumah. Kemarin ibu menyampaikan pesan kalau dia meninggal minta dikuburkan di tanah samping rumah. Kami anaknya ada 6 orang dan sebagian tidak setuju tapi takut ibu sedih. Kami iyakan aja dulu. Ketika ibu kami, karena ibu kami kalau tak ikuti katanya suka merajuk. Pertanyaannya, apakah kami boleh tidak mengikuti wasiat itu? Iya, boleh tidak mengikuti dalam masalah ini. Kenapa? Karena nanti akan mempersulit kuburannya. Berikanlah, kuburkanlah di tempat perkuburan umum, ya, jangan di sana. Karena nanti kalau seandainya mau memperluas rumah bagaimana, maka kuburannya akan masuk atau terhalanglah untuk perluasan rumah. Apakah boleh mengkhususkan ziarah ke kuburan orang tua untuk membersihkannya? Kalau membersihkannya ketika sudah mulai rimbun semak, kita bersihkan. Ya. Ya, tapi jangan membersihkannya dikaitkan dengan ibadah seperti waktu sebelum puasa atau sebelum lebaran. Ini enggak boleh, jangan dikaitkan dengan ibadah. Kapan aja? Sama dengan kita menjangkan motong kuku. Ketika panjang kita potong. Ya. Dan kuburan pun sebagaimana yang sudah kita pelajari juga bahwasanya ya perlu kita hormati dengan menjaganya, tidak boleh jadikan tempat pembuang sampah. Bolehkah mengkhususkan ziarah kubur ke kuburan orang tua? Mengkhususkan tidak. Ya, sesuatu yang kapan ada kesempatannya sudah. Pasti kalau itu mengkhususkan dia datang ke sana. Tapi kalau safar tadi, misalkan dia di kampung orang tuanya dikuburkan, pas dia pulang kampung sekalian dia menziarahi kuburan orang tuanya, boleh. Tapi mengkhususkan untuk bersafar untuk itu, tadi sudah kita pelajari bahwasanya tidak dibolehkan. Berapa kali takziah itu sunnah dilaksanakan? Apakah boleh berkali-kali dan berulang? Takziah itu sekali aja, sudah selesai, ya, sunnahnya gitulah. Kita memberikan hiburan. Yang lain juga memberikan kesabaran. Yang lain ketika ketemu yang lain memberikan kesabaran. Apakah boleh berdoa berjamaah di kuburan setelah selesai menguburkan? Dan bagaimana hukumnya menaburkan bunga setelah menguburkan dan memberikan keramik? Berdoa itu sendiri-sendiri, karena Nabi SAW perintahkan berdoalah kalian ya untuk saudara kalian. Dan Nabi tidak mencontohkan bahwasanya beliau memimpin doa pada saat itu. Maka kita ya ingatkan kepada yang hadir setelah dikuburkan itu untuk bisa mendoakan yang dikuburkan. Menaburkan bunga enggak ada. Yang ditaburkan itu adalah kerikil kemudian disiram dengan air supaya tanahnya kuat. Kemudian memberi keramik. Keramik itu tuh apa? Bagaimana kalau kita bikin AC? Hah? Oh, bikin AC enggak berfungsi ya, apalagi keramik. Ya, kemudian menemboknya sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya itu tidak tidak dibolehkan. Baik. Demikian yang dapat kita sampaikan. Masih banyak pertanyaan yang lain ya. Kita cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455 kode bank 451 XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Saatnya ke tanah suci. Bapak Ibu mendambakan ibadah umroh dan haji khusus disiplin yang pelaksanaannya sesuai sunnah, rencanakan perjalanan Bapak Ibu bersama Surau TV. Umroh 9 Maret 2022. Perjalanan akan dibimbing langsung oleh Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah. Juga tersedia umroh awal Ramadan, keberangkatan 30 Maret 2022 dengan berbagai kajian sunnah, majelis ilmu syar'i, selama haji dan umroh dengan promo biaya perjalanan mulai dari Rp30.900.000 Star Jakarta. Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun, kami berusaha memastikan perjalanan berjalan lancar dan nyaman dengan fasilitas pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Qatar Airlines. Hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Penerbangan Jakarta-Madinah. Perjalanan selama 11 atau 12 hari. Menu makanan Indonesia. Mari percayakan ibadah haji dan umroh kita kepada Surau TV. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, segera hubungi kami ke nomor 0822-1818-0259. Sesuai sunnah, perjalanan tentram, ibadah pun nyaman. Bekerja sama dengan Selator Travel Sunnah. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.